إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Ikhwani fillah azan yallah iyyakum. Kita masih membahas bab as-sabr. Hadis yang berikutnya adalah hadis Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah SAW. Beliau mengatakan أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا kata Usama bin Zaid suatu hari ada kejadian di mana putri Rasul alaihissalam telah memerintahkan seseorang untuk menemui Rasul alaihissalam. Sambil mengatakan, sampaikan bahwa anakku dalam keadaan sekarat atau sekaratul maut. Tolong datanglah ya Rasulullah. Permintaan putri Rasul kepada Rasul untuk hadir melihat cucunya yang dalam keadaan sakaratul maut. Fa'arsala yukri as-salam yaqul inna lillahi ma akhat wa lahu ma a'ta wa kula syain indahu fi ajali musamma fa'tasbir wal tahtasib. Maka Rasul mengatakan, sampaikan salamku kepadanya, lalu katakanlah kepadanya, inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang Allah ambil dan apa-apa yang Allah beri. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Dan segala sesuatu itu di sisi Allah sudah ada ajal yang telah Allah tetapkan. Fal tasbir wal tahtasib. Oleh karena itu, bersabarlah dan ihtasib. Itu berharap memperoleh karunia Allah. Fa'arsalat ilahi tuqsamu alaihi liya'tiyannaha. Kemudian, putri Rasul itu mengutus kembali agar memohon dengan sangat untuk Rasulullah bisa datang. Faqama wa ma'ahu Sa'ad bin Ubadah wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab. Maka Rasul alaihissalam pun berdiri, artinya berangkat jalan diiringi oleh Sa'ad bin Ubadah dan Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab dan juga Zaid bin Thabit. Ada beberapa orang lain warijalun radhiyallahu anhu. Farufi'a ila Rasulillah sallam as-sabi fa'ak'adahu fi hijrihi wa nafsuhu taqa'qa. Maka diambillah si bayi yang masih kecil itu yang sudah meninggal, diserahkan kepada Rasul, maka diletakkan di pangkuan Rasul dan nampak dirinya itu dalam keadaan bergetar. Fafadat aynahu. Maka Rasulullah pun menangis. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah ma hadza. Melihat Rasulullah menangis seperti itu, maka Sa'ad memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma hadza, apa ini ya Rasulullah, air yang mengalir, air mata yang mengalir. Sampai Rasulullah menangis. Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah ta'ala fi qulubi ibadihi. Maka dijawab oleh Rasul, tangisan yang seperti ini adalah merupakan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya di dalam kalbunya. Di dalam riwayat lain, fi qulubin man sya'a min ibadihi wa innama yarhamullah man min ibadihi ar-ruhama. Di dalam riwayat lain, rahmat ini Allah berikan di dalam kalbu seseorang yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah akan merahmati seorang hamba yang hamba itu merahmati orang lain. Muttafaqun alaih. Ikhwani fillah a'azani Allah wa iyyakum. Hadis ini banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Di dalam hadis ini di antara yang diterangkan bahwa salah seorang dari putri Rasul alaihissalatu wassalam mendapatkan musibah. Maka diutuslah seseorang untuk menemui Rasul untuk menyampaikan kondisi musibah ini dengan mengatakan innabni qad ihtudira, yang artinya adalah dalam keadaan sakratul maut. Maka si binti Rasul alaihissalam meminta Rasul untuk hadir. Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, murha fal tasbir wal tahtasib, fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Maka yang diajarkan oleh Rasul alaihi wasallam pada putrinya agar dia bersabar dan berharap pahala di sisi Allah atas musibah yang menimpanya. Dan hendaknya dia mengatakan, lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang Allah ambil dan apa-apa yang Allah beri. Dan segala sesuatu di sisi Allah ada ajal yang telah Allah tetapkan. Inilah yang diperintahkan oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul kepada putrinya ketika mendapatkan atau menimpa musibah padanya. Yang jelas, perintah pertama adalah apa? Fal tasbir. Bersabarlah engkau. Artinya apa? Kata Syekh rahimahullah, fal tahdis nafsaha anis sakhat wa tatahammal musibah. Hendaknya engkau wahai putriku menahan diri dari marah, dan hendaknya engkau mampu tatahammal musibah, mampu menerima musibah ini. Adapun kalimat fal tahtasib setelah fal tasbir, tahtasib al-ajr ala Allah bisabriha, ajaran Rasul alaihi wasallam ketika kita mendapatkan musibah, yang pertama kita bersabar, yang kedua hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala atas musibah ini. Wal tasbir wal tahtasib. Lah, tahtasib artinya berharap ajr dari si Allah dengan kesabaran yang Allah apa dan kesabaran atas musibah yang Allah berikan kepadanya. Yang perlu ketahui, kata Syekh, ada sebagian manusia yang bersabar ketika mendapatkan musibah, tapi tidak tahtasib, tidak yahtasib, tidak tidak mengharapkan atas musibah itu mendapatkan pahala di sisi Allah. Ini adalah satu kerugian. Maka yang diajarkan adalah apa? Hendaknya kita berharap pahala di sisi Allah atas musibah itu dengan apa? Bersabar dan ihtab. Rasul mengatakan pula tadi apa? Fa inna lillahi ma akhad wa lahu ma a'ta. Ini adalah pelajaran bagi kita. Ketika Allah berikan musibah kepada kita, yakinilah sesungguhnya Allah memiliki segala sesuatunya. Semuanya dari milik Allah. Baik yang Allah berikan kepada kita ataupun yang Allah ambil, itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saya mengatakan, fa'inna lillahi ma'afat wa lahu ma'afa, jumlah ini, kalimat ini, hadihi jumlah azimah, kalimat yang besar. Kenapa demikian? Idza kana syai'un kulluhu lillah, in akhadha minka syai'an fa huwa malakuhu, wa in a'taka syai'an fa huwa malakuhu, fa kaifa tasakhab idza akhadha minka ma yamlikuhu huwa. Kalau kita sadar bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, baik yang Allah ambil ataupun yang Allah beri kepada kita, kalau kita sadar bahwa itu milik Allah, semuanya itu milik Allah, nah kalau Allah menghendaki untuk mengambil atas yang Allah miliki itu, yang Allah pinjaman kepada kita, mungkinkah kita akan marah, tidak terima dengan sesuatu yang Allah pinjamkan kepada kita, yang itu adalah miliknya? Maka kesadaran bahwa segala sesuatu adalah milik Allah, istri kita adalah milik Allah, anak kita adalah milik Allah, jiwa kita adalah milik Allah, rumah yang kita tinggali adalah milik Allah, kendaraan yang kita tunggangi adalah milik Allah, semuanya ini adalah milik Allah, harta yang kita miliki, yang kita kuasai adalah milik Allah. Kalau kita yakin semua itu adalah milik Allah, ketika Allah ambil itu semua, maka kita tidak akan kecewa karena itu milik Allah. Alaika idza akhadha Allah minka syai'an mahbuban lak an taqul hadza lillahi lahu an ya'khudh ma syaa'a wa lahu an yu'ti ma syaa'a wa lahu an yu'ti ma syaa'a. Hendaknya, kata Syekh, kalau Allah mengambil sesuatu yang kau kuasai sekarang dari apa yang kau cintai, baik istri, anak, harta, atau yang lainnya, kalau diambil oleh Allah, hendaknya kalian mengatakan, hadza lillah, ini semua adalah milik Allah. Maka Allah berhak untuk mengambilnya apa yang Allah kehendaki, dan Allah berhak memberikannya apa yang Allah kehendaki. Hendaknya kita mengatakan, hadza lillah, lahu an ya'khudha ma syaa'a wa lahu an yu'ta ma syaa'a. Wa li hadza, kata Syekh, yusannu lil insan idza usiba musibah an yaqul inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, disunnahkan kepada kita ketika kita mendapatkan musibah, hendaknya kita mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu milik Allah, dan kita pun akan kembali kepada Allah. Ya'ni nahnu malkul lillah yaf'alu bina ma yasha kadzalika ma nuhibbuhu idza akhadahu min baini aydina fa huwa lahu azza wa jalla. Kata Syekh, kita kan milik Allah, maka Allah bebas melakukan apa yang Allah kehendaki terhadap kita, begitu pula terhadap apa-apa yang kita sukai. Allah bebas melakukannya karena itu milik Allah. Jadi dengan demikian kita ini tidak memiliki kepemilikan yang mutlak. Anta la tamliku, la tamlikuhu, kata Syekh. Kamu, kalian itu tidak memiliki sesuatu. Huwa lillahi, semua itu adalah milik Allah. Walihada la yumkin an tatasarraf fi ma a'taka Allah illa ala wajhin alladhi azzina laka fihi. Oleh karena itu, tidak mungkin kalian bisa bebas menggunakannya atas apa-apa yang Allah berikan kepadamu, kecuali dalam batas koridor yang Allah telah izinkan kepadanya. Wa hadza dalilun ala anna mulkuna lama yu'tina Allahu milk qasir la natasarraf fihi tasarrufan mutlaqan. Oleh karena itu, apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah kepemilikan apa yang sifatnya qasir, terbatas. Kepemilikan kita ini terbatas. Kita tidak bisa menggunakannya secara bebas, secara mutlak. Tidak bisa. Ada batasan-batasan. Kendaraan yang kita miliki ternyata tidak bebas kita memilikinya. Ada kadang-kadang di luar kehendak kita. Kadang-kadang tiba-tiba kendaraan itu tidak bisa untuk kita gunakan. Karena kita tidak memiliki yang mutlak. Rumah yang kita tinggali, yang kita katakan kita telah membelinya, ternyata kita tidak memiliki mutlak. Kita ingin tidak ada sesuatu pun yang kita yang kecuali yang diizinkan, ternyata banyak hal yang tidak kita izinkan masuk ke rumah kita. Ada nyamuk, ada semut, ada hewan-hewan cicak atau yang lainnya yang masuk rumah kita tanpa izin, dan kita tidak bisa tidak bisa membebaskan, menunjukkan kepemilikan kita adalah kepemilikan kafir. Lau arada al-insan ayatasarraf fi maliki malihi tasarrufan mutlaqan ala wajhi lam ya'zin Allah bihi asyara qulna lahu amsik la yumkin li'anna al-mal ma'al Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin menggunakan hartanya dengan bebas mutlak sekehendaknya dia, tanpa sesuatu yang diizinkan oleh syariat, kita katakan kepadanya, imsik, jangan kau lakukan. Tidak mungkin, tidak boleh kau lakukan seperti itu, karena harta itu bukan hartamu, tapi hartanya Allah. Sebagaimana Allah mengatakan, wa atuhum min malillahi alladzi ataakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta-harta Allah yang Allah berikan kepada kalian. Menunjukkan apa yang ada pada kita dari harta-harta itu adalah harta Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tatasarraf fihi illa ala wajhi alladhi adzina laka fihi. Oleh karena itu, harta yang Allah berikan kepada kita janganlah kita gunakan kecuali yang telah diizinkan oleh Allah dan menggunakannya. Di dalam hadis dikatakan walillahi ma akhat wa lahu ma ata. Sesungguhnya milik Allah lah apa-apa yang Allah ambil dan apa-apa yang Allah beri. Kalimat ini kata Syekh, kalau harta itu milik Allah, maka apa yang diambil itu adalah milik Allah. Lalu bagaimana bolehkah kita ketika sesuatu yang milik Allah diambil oleh Allah terus kita apa geram, sedih, terus tidak terima, marah-marah? Karena sesungguhnya yang ngambil adalah yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kejadian sang pemilik sesungguhnya telah mengambilnya terus kita marah-marah, tidak terima, kata syahada khilaful ma'kul wa mangkul, ini menyelisihi akal dan menyelisihi dalil. Kalian tidak memiliki kok protes. Sudah dikasih pinjam, harusnya terima kasih ketika diambil. Maka, kata Syekh, kalau ada orang yang tidak terima dengan apa-apa yang Allah ambil dari harta Allah, dari kepemilikan Allah, maka sesuatu yang tidak makbul. Adapun kalimat wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, segala sesuatu yang segala sesuatu di sisi Allah ada ajal yang telah Allah tetapkan. Fa kullu syai'in indahu bi miqdar, artinya segala sesuatu itu ada miqdar, di sisi Allah ada miqdarnya, ada kadarnya, ketetapannya. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, fakul syai'indahu bimikdar. Segala sesuatu di sisi Allah ada mikdar. Allah sudah punya tetapannya. Baik mikdar fi zamanihi wa makanihi wa zatihi wa sifatihi. Baik ketetapan itu, ketetapan zamannya. Seseorang usianya ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang kurang dari 40, ada yang lebih dari 60, dan seterusnya. Allah telah tetapkan. Tempatnya, kapan hidup, kapan akan mati, di mana akan rusak, di mana akan sakit, ada ketetapan yang Allah telah tetapkan pada masing-masingnya. Walhasil, wa kullu ma ta'ala fi fa huwa inna Allah wa qaddara. Segala sesuatu ini sudah ada ketetapannya di Allah. Wa ajal musamma ay mu'ayyana. Fa idza awqanat bi hadza awqanat iktana'ta. Fa hadhihi jumlah al-akhirah ta'ni anna al-insan la yumkin ay yughayyir maktub al-mu'ajjal la bitaqdim wa la bitta'khir. Kata Syekh, kalau engkau yakin bahwa ajal itu telah ada ketetapannya di sisi Allah, maka iktana'ta, akan tenang kamu dalam hidup ini, akan menjadikan hidup ini tidak gelisah, tidak bingung. Karena sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang sedang menimpa dunia ini, kita akan tenang, kita akan pasrah, akan tawakal kepada Allah. Tidak mungkin sesuatu mengenai kita kalau Allah tidak mencatatnya. Ketika musibah seperti sekarang ini, corona, maka kita meyakini kalau Allah akan selamatkan kita, pasti kita pun selamat. Kalau Allah akan celakakan kita, pasti kita akan celaka. Setelah kita berupaya, berusaha, karena upaya dan usaha adalah perintah Allah SWT, kita menjalankan perintah. Setelah itu, kita pasrahkan kepada Allah sehingga hidup kita tenang. Walaupun di musim wabah seperti sekarang, kalau kita yakin apa segala sesuatu itu apa telah ada miqdar dan diajalin musamma, maka kita akan tenang. فإذا كان شيء مقدرا لا يتقدم ولا يتأخر فلا فائدة من الجزاء وتسخط. Kalau segala sesuatu itu sudah kita yakini ada miqdar, ada ketetapannya, sudah ada ketentuannya, ada catatannya masing-masing, maka buat apa kita sampai gelisah dan marah-marah? Ini kalau kita yakin, tidak perlu kita sampai marah-marah atas takdir Allah kepada kita. Ketika sesuatu yang kita cintai, yang kita sayang, kita sukai, diambil oleh Allah SWT. Karena kata Syekh, in jaza'at au tasakhatat lan taghayyar syai'an min maqdur. Kalaupun kamu marah-marah, kamu tidak terima, marah dan tidak terimanya kamu itu tidak akan merubah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah. Marahnya kamu tidak bisa merubah. Kalau gitu ngapain kita harus marah-marah? Dalam hadis Rasul alaihi wasallam mengatakan, innama yarhamullah min ibadi ar-ruhama. Kata Syekh, di sini ada dalil ala jawazil buka rahmatan bil mutab. Bolehnya kita menangis sebagai rahmatan atas musibah yang Allah timpakan kepada kita. Menangis ketika adanya musibah bukanlah sesuatu yang terlarang, tapi itu bentuk rahmat. Kita ditinggal mati oleh anak yang masih kecil, boleh kita nangis sekedarnya, yang menunjukkan itu adalah rahmat. Idza ra'aita musaban fi aqlihi aw badanihi fa balqaita rahmatan bihi fa hadha dalilun ala anna Allah ta'ala ja'ala fi qalbika rahmatan. Kalau engkau melihat ada orang terkena di akalnya atau badannya musibah, engkau menangisi karena itu, ini menunjukkan bahwa kamu ada rahmat di qalbu kamu yang Allah berikan padamu. وَإِذَا جَعَلَ اللَّهُ فِي قَلْبِ الْإِنسَانِ رَحْمَةً كَانَ مِنْ رُحَمَاءِ الَّذِينَ يَرْحَمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Itu merupakan rahmat yang Allah berikan kepadanya. نَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَرْحَمَنَا وَإِيَّاكُمْ بِرَحْمَتِهِ. Maka Allah berikan rahmatnya kepada kita semua dengan rahmat Allah SWT. Lah, yang terpenting dalam hadis ini yang berhubungan dengan bab yang sedang kita bahas, yaitu bab sabar, saya mengatakan ففي هذا الحديث دليل على وجود الصبر. Dalam hadis ini ada satu dalil tentang wajibnya kita bersabar. Dari mana diambil? Karena Rasul telah memerintahkan murha wal tasbir wal tahtasib. Perintahkan kepada putriku itu agar dia bersabar dan bersabar dan berharap pahala di sisi Allah. Maka kata Syekh, fafi dalil ala anna hadzal sighah minal aza afdhal sighah. Dan juga dalam hadis ini juga ada dalil bagaimana kalau ada orang kena musibah, apa yang terbaik untuk kita ucapkan. Kata Syekh, di sini ada dalil. Sebaik-baik ucapan yang kita ucapkan kepada orang yang kena musibah adalah walillahi ma akhad wa lahu ma a'ta wa kull shay'in lajil mustama isbir wahtasib. Ini adalah kalimat yang terbaik dari bentuk takziah kita kepada orang yang sedang kena musibah. Dibandingkan yang sering diucapkan oleh manusia di zaman sekarang ini, diantaranya a'adhamullah ajraka wa ahsana azaka wa ghafara limayyitik, atau a'adhamullah ajraka, atau yang serupa itu. Nah, walaupun ini telah dipilih oleh beberapa ulama, kata Syekh, lakin as-sighah allati akhtaraha Rasul alaihi wasallam afdal. Akan tapi kalimat yang dipilih oleh Rasul dalam hadis ini, lillahi ma akhadh wa lillahi ma a'ta wa kullu shay'in lajil mustama isbir wahtasib, itu lebih afdal, karena ini adalah yang dipilih oleh Rasul, yang diajarkan oleh Rasul atas orang-orang yang untuk kita ucapkan pada orang yang kena musibah. Ikhwani fillah, a'azani Allah iyyakum, mungkin itu yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan ini. Barakallahu fikum. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.